apakah wudunya sah seseorang yang berwudu memakai jam tangan? Asalkan jam tangan itu tidak ketat di tangan kita sehingga air masuk ya ke tangan atau ke sela-sela antara tangan dan jam kita, maka boleh saja. Tapi kalau itu ketat sehingga menghalangi air ke kulit kita, maka jangan, tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab, nampaknya tidak bisa semua kita jawab ya pertanyaan-pertanyaan ini. Semoga yang lain, lain kali mungkin bisa kita jawab. Ya. Saya siapa antum namanya? Lupa. Hah?